Ada seorang muslim yang pernah kerja di kota, tapi di sana susah untuk melaksanakan ibadah. Di desa ada pekerjaan tapi kecil upahnya. Apa nasihatnya? Masya Allah. Kalau bicara sing enak ya, upahnya besar, bisa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, betul? Tapi dia dikasih dua pilihan. Di kota lebih besar upahnya, tapi susah untuk beribadah kepada Allah. Di desa kecil, tapi dengan tenang bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jawabannya adalah, dalam urusan duniawiyah barakallahu fikum, yang kita kedepankan itu ialah yang pertama, keberkahannya. Barokah dunia dengan barang halal. Yang kedua, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang paling penting. Barokah, qanaah. Banyak haram, tidak barokah. Ujungnya penderitaan. Sehingga, barokah dengan perkara yang halal, yang tayyib, qanaah selain. Barakallahu. Hidup bersahaja, sederhana, apa adanya, tapi dengan hati yang tenteram, hati yang nyaman, bisa menjadi hamba Allah yang saleh, bisa beribadah dengan tenang, jauh dari perkara-perkara maksiat, barakallahu. Nanti ketika ada kesempatan kerja di kota, gajinya besar, bisa beribadah, bisa mengembangkan ilmu, masya Allah. Silakan Anda pindah ke sana, enggak ada masalah mencari gaji yang lebih besar untuk masa depan dunia lebih cerah, tapi dengan tanpa mengorbankan ibadah. Makanya gajinya lebih gede, ibadah tambah semangat. Itu yang dicari para kelompok itu. Kalau belum ada, di desa. Itu tentram insyaAllah para kelompok itu. Barokah dan qanaah. Barakallahu fikum, Allah Ta'ala alam bisawab. Tolong jelaskan pentingnya ditegakkannya perkara amar ma'ruf nahi munkar pada sebuah desa. Apa konsekuensi ditegakkannya? Apa konsekuensi tidak ditegakkannya? Masya Allah. Amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang baik, mencegah yang munkar, itu merupakan prinsip dasar agama. Secara global, amar ma'ruf nahi munkar itu efek yang sangat positif, menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, meredam kejelekan dari masyarakat, dan yang lebih penting lagi, meredam azabnya Allah, meredam hukuman Allah Azza wa Jalla. Namun dalam menerapkannya harus dengan ketentuan-ketentuan Islam. Tidak boleh sembarangan. Barakallahu fikum. Secara umum mengenai nasihatullah, Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' bi lisani wa illam yastati' bi qalbihi wa dzalika adha'ful iman." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka rupa dengan tangannya. Kalau gak sanggup, dengan ucapannya, dengan lisannya. Kalau gak sanggup, dengan hatinya. Itu yang selama-lama iman. Di sini ada banyak ketentuan. Yang pertama adalah penegakan nahi mungkar harus dengan dasar ilmu. Langsung melihat kemungkaran tadi atau informasi orang yang terpercaya akan kemungkaran tadi. Satu. Yang kedua, kamu mengilmui, mengetahui secara syar'i ini perkara mungkar. Maka tidak boleh menegakkan nahi mungkar dengan kebodohan atau dengan kejahilan. Tidak boleh pula nahi mungkar dengan praduga. Harus pasti dan jelas. Ini perkara mungkar. Kamu tahu ilmunya secara syar'i. Kamu lihat langsung atau info dari orang yang terpercaya. Difahami insyaAllah ya. Yang berikutnya adalah nahi mungkar atau ingkarul mungkar itu ada tiga tahapan tadi. Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Kalau dengan tangan, masuk padanya dengan kekuasaan. Ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Baik yang umum, yang luas, atau yang khusus. Kalau yang umum, penguasa. Kalau yang khusus, siapa saja yang punya bawahan. Orang tua terkait dengan anak-anaknya. Bos terkait dengan karyawannya. Guru terkait dengan muridnya. Itu namanya kekuasaan yang terbatas. mereka bisa melaksanakan nahi munkar dengan tangan dan kuasa. Difahami ya? Ini barakallahu fikum dengan ketentuan selama dia mampu. Yang kedua, selama tidak memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Dua ketentuan, dia mampu. Dan yang kedua, tidak memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisan. Atau dia mampu, tetapi dengan kekuasaan yang dia lakukan, muncul fitnah yang lebih besar lagi. Maka jangan dikerjakan. Balik ke lisan. Dia kecualikan penguasa. Kalau penguasa yang berwajib, pasti mampu. Kalau mereka yang punya kuasa dan punya kekuatan. Wewenang pada mereka. Barakallahu. Yang kedua dengan lisan. Dengan nasihat, dengan tausiah, dengan mau'idah, dengan teguran langsung atau enggak langsung. Ini pun juga demikian. Punya kemampuan. Dan yang kedua, tidak memunculkan fitnah lebih besar lagi. Yang ini umum. Tidak hanya bagi orang yang punya kuasa. Siapapun bisa untuk nahi munkar dengan ucapan dia. Kalau enggak sanggup atau memunculkan yang lebih besar lagi fitnahnya, maka yang terakhir dengan hati. Yang dengan hati ini wajib ain. Fardu ain atas masing-masing individu muslim dan muslimah untuk ingkarul munkar dengan hatinya. Dia enggak ridha dengan itu, dia enggak suka dengan itu, dia menjauh daripadanya. Ini wajib. Wajib ain. Sebab tidak ada perbuatan, tidak ada ucapan. Semata-mata di hati. Itu wajib. Barakallahu fikum. Dipaham insyaAllah. Intinya ada ketentuan-ketentuan. Kerjakan, tegakkan dengan ketentuan yang ada. Bersinergi, rakyat dengan penguasa, alim ulama dengan pemerintah, bahagia supaya semakin bagus. Barakallahu fikum. Semoga bisa terlaksana dengan baik di masing-masing tempat. Di negara kita yang mulia ini para pelaku. Bagaimana etika atau adab menyambung silaturahmi kepada saudara bapak atau ibu yang bukan mahram kita? Kita sambung yang mahram kita, yang lainnya secara umum. Salam dan segala macamnya begitu. Kalau terkait dengan jabat tangan atau yang lebih dekat yang untuk mahram-mahram saja. Yang kedua, laki-laki dengan laki-laki, putri dengan putri. Jadi paham ya? Paham enggak ini? Antum barakallahu fikum punya paman. Paman ini punya istri. Istri paman kamu bukan mahram. Kamu nyambung kepada paman untuk istri paman melalui siapa ini? Putrinya kamu atau melalui istrinya kamu. Caranya begitu. Kamu punya, barakallahu fikum, kamu sebagai seorang wanita. Kamu punya bude atau bule. Ini punya suami. Suaminya bude atau semuanya bule. Bukan mahramnya kamu yang perempuan. Maka itu menyambung dengan siapa ini? Budemu, bulemu. Terkait dengan suaminya mereka, yang nyambung siapa? Adik-adik kakakmu yang putra atau suami kamu. Paham tak ini? Nah, terkait dengan mereka secara umum. Assalamualaikum, salam, sehat Pak De, sehat Bu De, sehat, cukup. Tidak ada jabat tangan, tidak boleh membuka aurat dan segala macamnya, barakallah. Itu etikanya. Ya pelan-pelan dijelaskan kepada masyarakat yang mahram siapa, yang bukan mahram siapa. Kalau yang mahram bolehnya apa, yang enggak mahram yang enggak boleh yang apa, itu dikasih dengan pelan-pelan. Praktek langsung dan dikasih ujangan pelan-pelan supaya mereka memahami bimbingan yang sangat mulia ini, barakallah. Allahu ta'ala alam bisawab. Allahu alam bisawab. Dalam tasyahud awal sampai lafadz apa yang dibaca? Kadang baru sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, imam sudah bangun dari tasyahud awal. Untuk yang tasyahud awal, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tasyahudnya. Yang sunnah membaca sholawat. Kalau memungkinkan dibaca semua tasyahud dan sholawat, baca semuanya. Kalau enggak memungkinkan, maka cukup lafaz tasyahudnya saja. Jadi paham ya? Tahu enggak? Yang kalau tasyahud itu yang awal, tahiyatulillah, itu tasyahud. Yang Allahumma sholli ala Muhammad ila akhir, itu namanya sholawat. Tasyahud itu yang fardu. Salawat yang sunnah. Ketika imamnya cepat, maka cukup membaca tasyahud saja dengan tanpa membaca salawatnya. Tapi kalau yang tasyahud akhir semua dibaca. Tasyahud dibaca, salawat dibaca, ta'awudz dari empat perkara dibaca, dan sunnah doa sebelum salam. Barakallah. Baik, saya baca yang satu ini. Semoga bermanfaat. Karena sedikit menyinggung sebagian pihak. Tidak ada masalah ya. Bagaimana bimbingan Islam terkait dengan banyaknya kaum muslimin yang mendukung ditegakkannya khilafah Islamiyah? Bukannya mereka mentaati penguasa sekarang, tapi mereka keluar mencela atau melawan pemerintah, baik dengan tulisan, ceramah, ataupun secara langsung melawan pemerintah. Barakallahu fiikum. Yang pertama, ini akibat tidak memahami makna khilafah Islami. Makna daulah Islami. Yang kedua, dikarenakan gerakan yang dilakukan tidak dengan dasar ilmu syar'i. Hanya hamasah, semangat tanpa ilmu. Mohon maaf, ini gerakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Saya jelaskan. Yang namanya khilafah Islam itu kan negara Islam. Gitu ya? Nah, gitu ya? Negara Islam, negaranya kaum muslimin, penguasanya dikatakan sebagai khalifah, atau sebagai imam, atau sebagai amir, atau sebagai sultan. Perlu dipahami, barakallahu terkait dengan nama penguasa tertinggi sebuah negara. Dalam Islam, semuanya boleh. Antum kasih nama khalifah, boleh. Dikasih nama amir, amirul mu'minin, imam, al-khalifatul a'zam, as-sultan, boleh. Antum kasih nama perdana menteri, boleh. Antum kasih nama presiden, enggak ada masalah. Namanya rais jumhuriyah. Intinya apa? Dia kepala negara tertinggi sebuah bangsa. Dipahami ya? Yang kedua, sebuah negara sebuah bangsa dikatakan sebagai negara kaum muslimin dengan tiga ketentuan utama di kalangan para ulama. Para fuqaha yang membahas, bukan kita. Yang pertama, ditinjau dari sisi penguasanya. Penguasa tertinggi, presiden kalau di Indonesia kan. Presidennya itu muslim atau kafir. Yang dibahas keislaman. Bukan keharusan, harus yang soleh, yang bertakwa. Muslim. Muslim atau kafir. Kalau penguasanya diyakini kafir, maka dia negara kafir. Negara orang-orang kafir. Tapi kalau penguasanya muslim, penguasanya muslim, maka dia negaranya kaum muslim. Difahami ya? Dasarnya hadis yang saya bacakan di atas. Ketika Rasulullah SAW memberitakan sosok penguasa yang undang-undangnya bukan sunnah Rasul, undang-undangnya bukan Islam, bukan bimbingan Rasul, yang lain. Penguasanya sadis, kejam, bengis, hatinya kayak setan. Apa kata Rasul? Dengarkan, taati penguasa kamu, walaupun dipukul punggung kamu, walaupun dirampas harta kamu. Dia masih muslim. Yang dibahas penguasa, enggak membahas undang-undang. Saya ulang lagi, yang dibahas penguasa, tidak membahas undang-undang. Peace. Satu. Yang kedua. Yang kedua dipandang dari sisi jumlah penduduk. Barakallahu fiikum. Kalau mayoritas penduduknya, semuanya atau kebanyakannya muslimin, maka dikatakan negara kaum muslimin. Kalau semuanya atau kebanyakannya kafirin, dikatakan negara kaum kufar, negaranya orang kafir. Yang disebutkan oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka cukup panjang barakallahu fiikum tentang masalah ini. Yang ketiga, yang ketiga adalah ditinjau dari sisi syiar Islamnya. Syiar Islam yang bahasa yang nampak. Ketika syiarnya nampak dan merata, tidak ada tekanan, intimidasi dalam melaksanakannya, maka dikatakan itu wilayah Islam, negara kaum muslimin. Mengumandangkan azan dengan tenang. Nampak di mana-mana, merata di mana-mana, dengan tenang. Sholat dengan tenang. Jumatan, jamaah dengan tenang. Idul Fitri, Idul Adha dengan tenang. Ibadah haji dengan tenang. semua dengan tenang. Antum menampilkan pakaian-pakaian Islam, pakai sarung, pakai peci, dengan tenang. Tandanya apa ya, Pak? Ini adalah bilatul muslim. Tapi kalau sebaliknya, dikatakan bilatul kufur. Tidak boleh azan. Boleh azan tapi corong dalam. Tidak boleh salat jamaah atau jumatan. Kalaupun boleh harus sembunyi-sembunyi. Satu. Ngumpul di musola, tapi tidak boleh keras-keras. Tidak boleh menampilkan di serat terang-terangan, diintimidasi, ditekan. Di negara kafir. Dengan dasarnya adalah hatinya Rasulullah SAW ketika dulu beliau berperang. Ketika hendak menyerang sebuah daerah, beliau biasa melakukan serangan fajar. Ditunggu sampai masuk waktu subuh. Ketika sampai waktu subuh didengarkan, ketika terdengar suara azan, maka beliau enggak merangi mereka. Azan muslimin. Tapi ketika tidak terdengar suara azan, langsung beliau serang mereka dengan mendadak. Difahami apa? Tiga poin. Saya mau tanya sama itu dengan jujur. Tolong jawab dengan jujur dari hati yang paling dalam tanpa tendensi apapun. Terkait dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Penguasanya, muslim apa kafir? Kurang keras bahasanya. Muslim apa kafir? Muslim. Ciri-cirinya apa kalau muslim? Sholat. Berangkat umroh. Berangkat haji. Ngimami sholat. Ya mana? Yakin? Loh, jangan ragu. Yakin. Yang kedua, mayoritas penduduk Indonesia muslim atau kafir? Berapa persen? Saya dengar sudah mulai turun, Pak. Di bawah 90, Pak. 86-87%. Yang lain non-muslim. Syiar Islam di Indonesia ini nampak ataukah tersamarkan? Dikerjakan dengan merata ataukah sebagian tempat? Ada intimidasi ataukah dengan tenang melaksanakannya? Antum jangan ragu-ragu, Indonesia Raya itu biladul muslimin, negaranya kaum muslimin. Antum bicara khilafah Islamiyah, Indonesia Raya ini khilafah Islamiyah. Antum mengatakan daulah Islamiyah, Indonesia ini adalah daulah Islamiyah. Walaupun secara negaranya enggak mengatakan negara Islam, tapi secara fiqih Islami ini merupakan daulatul muslimin. Paham ya? Makanya wajib bagi kita semua untuk mentaati presiden. Itu penguasa kamu, itu khalifah kamu, itu sultan kamu, itu amir kamu, itu imam kamu, presiden kamu. Ayat hadis yang menerangkan ketaatan pada penguasa tertuju pada penguasa kamu sekarang. Nanti kalau besok sama, ya itu yang kamu taati. Beda lagi, muslim, itu kamu taati. Dipahami tidak? Barakallahu fikum. Mudeng ini. Barakallahu fikum. Jadi, ya apa ya? Yang menyuarakan begitu-begitu itu enggak memahami bagaimana pemahaman dan fikirnya para ulama terkait dengan sebuah negara. Itu namanya ingin membuat sebuah negara dalam negara. Dan dikecam dalam Islam. Yang kedua caranya. Taib, anggaplah negara ini negara kafir. Tapi jangan berandai-andai loh ya. Jangan. Antum banyak berdoa kepada Allah supaya Indonesia Raya masih sebagai negara kaum muslimin tenang, damai, abadi, tenang, damai, santosa, barakallahu fiikum. Anggaplah. Jangan jadi ala kadarnya Allah. Yang dibimbingkan dalam Islam itu bukan dengan cara mencaci maki, mencela, merendahkan penguasa. Itu justru akan memancing emosi sang penguasa. Yang punya kuasa siapa? Mereka. Yang punya kekuatan siapa? Nah, yang punya angkatan bersenjata siapa? TNI Polri punya siapa? Nah, kamu punya apa? Kamu tuh punya apa? Yang diajarkan dalam Islam, dalam kondisi yang seperti ini, barakallahu fikum, kalau masih memungkinkan bagi antum untuk menjalankan ibadah kepada Allah dengan cara yang tenang, ibadah. Dimulai dari islahun nafsi, perbaikan individu. Sejak pikir macam-macam, kamu aja nih. Kamu yang jadi hamba Allah yang mulia, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Kamu, teman kamu, terus individu, individu, individu. Seperti yang dahulu dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah itu di tengah-tengah masyarakat musyrikin, berhalaisme, non-muslim. Saya mau tanya sama antum, apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulainya langsung dari atas? Pak diem. Tidak. Apakah memulai dari ekonominya? Mohon maaf. Tidak. Apakah bermulai dengan cara mencaci maki tokoh-tokoh Quraisy, mencaci maki berhala-berhala yang ada? Tidak. Apakah dikecam dalam Islam? Kamu jangan mencaci maki, jangan mencela orang-orang yang zalim tadi itu pada berhala mereka, karena khawatir akan dibalas. Mereka mencaci maki Allah Azza wa Jalla. Jangan. Dalam kondisi yang seperti itu, dari bawah, dimulai dari perbaikan individu. Beliau dakwah Syria, belum diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, dia sembunyi-sembunyi. Keluarga, dekat, segala macam, untuk bersatu, sudah mulai kuat, sudah mulai banyak. Diminta berdakwah dengan terang-terangan, belum menyapa kepada kaumnya dengan cara yang bagus. Dia datang ke pasar-pasar, ke toko-toko masyarakat dengan cara yang bagus. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan fisik, bukan dengan caci maki, tapi dengan dakwah yang bagus. Barakallah. Kalau individu sudah baik, islahun nafs, pribadinya bagus, akan menghasilkan keluarga yang bagus. Masing-masing keluarga bagus, menghasilkan family-family yang bagus, tetangga yang bagus, masyarakat yang bagus, ujungnya negara yang baik. Dari sini. Mohon maaf, bukan dari situ. Difaham ya? Apalagi barakallahu fikum penguasanya muslim. Apalagi negara-negaranya kaum muslimin. Lebih haram lagi melaksanakan tindakan yang diutarakan tadi. Mencaci maki pemerintah. Mengumpat-umpat mereka. Membongkar kaiban mereka. Itu dikecam dalam Islam. Mohon maaf. Banyak sekali keterangan dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para ulama kita. Yang mengecam tindakan ini. Bahkan mereka mengatakan ini merupakan tanda-tanda kemunafikan seseorang. Ketika dia mencela penguasanya. Yang diajukan dalam Islam sebaliknya. Mendoakan penguasa. Ciri-ciri orang yang di atas sunnah, ciri-ciri seorang sunni mendoakan penguasanya. Itu dimasukkan dalam buku-buku akidah para ulama. Mereka mengatakan idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bitawfiqi was-salah fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau kamu melihat ada seseorang yang mendoakan penguasanya dengan taufik, dengan hidayah, dengan kebaikan, ketahuilah dia ahlu sunnah. Dan mereka mengatakan wa idza ra'aita rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Ketahuilah kalau kamu melihat seorang yang mendoakan kejelekan atas penguasanya, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Pengekor hawa nafsu, orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Itu kesepakatan para ulama salaf. Mohon maaf, jangan diikuti gerakan-gerakan yang seperti ini. Antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jal tinggal di negara Indonesia Raya ini, penguasanya muslim, mayoritasnya muslim, syiar Islam nampak dengan tenang, kamu kerjakan dengan tentrem, alhamdulillah, disyukuri. Disyukuri. Dengan cara apa? Tingkatkan iman, tingkatkan takwa, tunjukkan akhlak yang baik, dengarkan dan patuhi penguasa kamu dalam perkara yang ma'ruf, jaga apa namanya ketentraman bangsa, ketenangan bangsa. Jangan melaksanakan tindakan yang haramkan dalam agama, barakallahu fikum. Syukur. Nanti antum akan merasakan hilangnya nikmat laqadarullah ketika antum laqadarullah melaksanakan tindakan-tindakan yang merugikan agama, bahkan bangsa. Penguasa kamu marah, zalim kamu, was sudah carut marut, kamu dikejar-kejar kayak maling, kamu dibantai segala macam. Antum akan merasakan betapa menderitanya antum ketika itu. Disyukuri atas nikmat Allah yang sangat besar, sangat mulia ini, para keluarga. Saya mengatakan demikian asli, murni dari bimbingan Islam, dari hati yang paling dalam. Tidak ada pesan sponsor sebelumnya. Barakallahu fiikum. Jam 11:30 persis. Pas. Memang saya ngomong, mata saya lihat jam terus itu. Mantap, barakallah. Saya kira cukup sekian. Semoga manfaat apa yang disampaikan untuk saya pribadi dan juga yang lainnya. Bila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.